Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. فالحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dalam kita bertalabul ilmi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan yang lalu kita telah dengarkan pembahasan berkaitan dengan ruhu kalimati tauhid, inti dari kalimat tauhid. Demikian juga telah kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya ini. Pada pembahasan terakhir, yakni yang kita pelajari pada kesempatan terakhir, beliau menyebutkan wal abrar fin na'im wa in ishtadda bihimul 'aish, orang-orang yang baik mereka berada dalam kenikmatan meskipun kehidupannya memprihatinkan. Wa dhaqat 'alaihimud dunya, dunia sedikit yang dia miliki. Wal fujjar fi jahim, sedangkan orang-orang pelaku dosa berada dalam neraka. Wa in tasa'at 'alaihimud dunya, meskipun mereka memiliki ataukah mendapatkan harta dunia yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, siapa saja yang beramal soleh dari laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik kepada dia. Kehidupan yang baik merupakan jannatud dunya, jannah dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pada dirinya untuk diberikan petunjuk, maka Allah taala jadikan dia ataukah dadanya lapang untuk menerima agama Islam. "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harja." Dan siapa saja yang Allah Ta'ala hendak menyesatkannya, maka Allah Ta'ala jadikan dada orang tersebut sempit, tidak mau menerima agama Islam, terasa berat untuk menerima syariat Islam. Fa'ayyu na'imin atyabu min syarhi sadr, kenikmatan mana yang jauh lebih baik dibandingkan lapangnya dada. Wa ayyu adzabin amarru min dhiqis sadr, dan azab yang mana yang jauh lebih pahit, yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan sempitnya dada. Hadirin barakallahu fikum, ini pembahasan terakhir yang telah kita dengarkan bersama, yang telah kita lewati, dari Fadilati Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak akan memiliki rasa takut, walahum yahzanun, juga tidak memiliki rasa sedih. Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang beriman pada saat sakaratul maut hendak dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Allah Azza wa Jalla mengutus para malaikat menemui orang ini, kemudian menyampaikan kabar gembira kepadanya, yakni seorang mukmin yang sakaratul maut tersebut. Dan di antara bentuk kabar gembiranya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka ditenangkan kalbunya oleh para malaikat agar tidak takut, khawatir terhadap perkara yang akan mereka jalani, yakni kehidupan akhirat, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan nikmat di alam kubur, demikian juga akan dimasukkan ke dalam jannah di akhirat kelak. Kemudian diberitahukan kepada mereka, ditenangkan kalbu mereka agar tidak sedih terkait dengan kehidupan dunia yang hendak dia tinggalkan, karena dia telah berhasil menjadi seorang mukmin sampai detik-detik dia hendak meninggal dunia. Dalam artian dia pun termasuk dari orang yang istiqomah, ya, menyatakan sebagai seorang Islam, seorang muslim, menjadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, dan sampai pada detik-detik meninggalnya pun tetap masih di atas keimanan tersebut. Kemudian ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah wali Allah Azza wa Jal? Wali Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang diyakini oleh sebagian masyarakat bahwa wali Allah Azza wa Jalla adalah ketika bisa terbang mungkin dengan sajadah, ataukah mungkin bisa berjalan di atas air tanpa menyentuh air dan semisalnya, ataukah mungkin juga bisa haji maupun umrah ke Mekah tanpa harus naik pesawat, tanpa harus daftar antrian di Kemenag dan semisalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa wali-wali Allah Azza wa Jal adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah Azza wa Jal adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan, idza ra'aita rajulan yamshi fil hawa'i atau yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa' fala taghtarru bihi hatta ta'lamu mutaba'atahu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian melihat ada seseorang yang bisa jalan di udara, ya, bisa terbang di udara, demikian juga dia bisa jalan di atas air, ya, mungkin pakai, ya apalah, pakainya islami dan semisalnya, bisa jalan di udara, kemudian bisa jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika kamu melihat orang seperti ini, fala taghtarru bihi, janganlah kalian terkecoh dengannya. Ya, jangan terkecoh. Oh, itu wali Allah. Jangan. Oh, itu orang pilihan Allah. Jangan. Ya. Kata beliau, sampai kalian betul-betul mengetahui sejauh mana berpegang teguhnya orang itu terhadap ya sunnah bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata di sebagian masyarakat juga ada yang berpemahaman bahwa ketika tokohnya sudah sampai pada tingkatan tertentu, maka beban syariat ini sudah gugur dari dia. Ya, sudah gugur dari dia. Tingkatan apa Pak Chandra? Hakikat ya. Taib. Sudah sampai pada tingkatan hakikat. Taib. Jadi kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, haji, zakat. Ya, karena sudah gugur kewajiban bagi dia. Adapun yang masih tingkatan seperti layaknya kaum muslimin lainnya, masyarakat biasa, maka mereka masih pada tingkatan tingkatan apa Pak Bukhari? Ma'rifat gitu ya. Jadi saya sholat ya, saya kutum bayar zakat dan seterusnya, masih tingkatan ma'rifat ya. Cuman sahirannya kok mirip dengan relief yang ada di Candi Borobudur sana. Ya di Borobudur kan ada reliefnya, relief itu ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada Kamadhatu, Arupadhatu sampai tingkatan paling tinggi. Ya, seperti itu. Jadi yang tingkatan paling bawah itu ya orang-orang abangan dan misalnya itu. Orang paling tinggi ya yang betul-betul mungkin bisa mabur tadi, mungkin seperti itu. Ya. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan sampai kalian tertipu dengannya. Ya, dengan orang yang bisa terbang kemudian juga bisa jalan di atas air tadi. Sampai kita mengetahui secara pasti sejauh mana pengamalan dia, berpegang teguhnya dia terhadap bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Lah kalau seandainya ada yang meyakini bahwa ketika sudah sampai pada tingkatan hakikat itu tidak butuh sholat ya, karena sudah gugur kewajiban bagi dia, lah sekarang tingkatan dia dengan Rasulullah itu luih tinggi siapa? Ya kan? Ternyata Rasul alaihi salatu wasalam masih apa? Masih sholat. Ya kan? Apakah kemudian Rasulullah baru ma'rifat, kemudian sampean sudah hakikat sehingga ngelangkai Kanjeng Nabi? Kan enggak mungkin. Baik. Namun ya namanya masyarakat, justru yang seperti itu malah laris manis kan gitu ya. Adapun yang rajin sholat kemudian mengamalkan bimbingan-bimbingan Nabi itu justru disudutkan, dikucilkan, dielek-elek, dicemoohan seperti itu. Ya. Sehingga sabar. Ya, sabar bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang ada di atas kebenaran meskipun keumuman masyarakat sudah menyimpang. Ya, namun akan senantiasa ada sekelompok dari umat Rasul yang berada di atas kebenaran. Ya, dan mereka tidak akan termudorotkan atau tertimpa kejelekan sedikit pun dari orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengingatkan kepada kita hadis yang sangat masyhur ya, mungkin sudah banyak yang hafal dalam kitab Arba'in Nawawi ya kan. Di sana kan Rasul alaihi salatu wasalam bersabda sebagaimana dinukil dalam kitab tersebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa kalau seandainya, yang artinya kalau seandainya dari kalangan jin dan manusia, ya dari yang dulu sampai sekarang mereka bersatu padu untuk mencelakakan kamu, sungguh-sungguh mereka tidak akan mampu untuk mencelakakanmu kecuali apa yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan akan menimpa kita. Ya. Sehingga tayyib la yadurruhum man khalafahum. Meskipun banyak manusia, banyak masyarakat yang menyelisihi, mencemooh, ya, memojokkan, demikian juga menuduh yang bukan-bukan, tetap tidak akan memudaratkan mereka. Tayyib. Karena Allah Azza wa Jalla yang menentukan segala sesuatunya. Kemudian kata beliau, atau masih pada ayat tadi, dari surat Yunus ayat 62 sampai 64. Kelanjutannya, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, para wali Allah Azza wa Jalla, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa tadi, bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Di antara bentuk kabar gembiranya tadi, ya, dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila amalan atau man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di kehidupan dunia ini akan diberikan, ya, kehidupan yang baik. Nah, hartanya sedikit berbarokah, hartanya banyak juga berbarokah, ya kan? Karena kehidupannya baik. Adapun kehidupan yang tidak baik, hartanya sedikit tidak berbarokah, ya kan? Hartanya banyak tambah tidak berbarokah. Wis kire ora salat, sugih tambah ora salat, kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga diantara kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada orang-orang beriman tadi adalah ketika sakaratul maut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa fil akhirati, demikian pula bagi mereka kabar gembira di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang mampu mengubah keputusan Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fawzul adzim. Itu adalah keberuntungan yang sangat agung. Kata al-muallif rahimahullah, fal mu'min al-mukhlis lillah. Seorang yang beriman, seorang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, min atyabin nasi aishan. Termasuk dari manusia yang paling baik, yang paling bagus kehidupannya. Ya. Yang paling baik, yang paling bagus kehidupannya. Tayyib. Wa an'amahum balan. Dan mereka adalah manusia yang paling merasakan nikmat. Pikiran dia, ya, pikiran dia itu paling tenang, paling nyaman. Seperti itu. Wa asyrahuhum sadrun, dada mereka yang paling lapang. Wa sarrahum qalban, kalbu mereka paling senang, paling bahagia. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa hadhihi jannatun ajilatun qabla al-jannah al-ajilah. Dan ini merupakan jannah, surga yang disegerakan, yang ada di dalam dunia ini, sebelum jannah, surga yang al-ajilah yang akan datang, yang akan mereka memasukinya di kehidupan akhirat kelak. Di kehidupan dunia sudah merasakan kenikmatan, ketentraman jiwa, nyaman hidupnya, tenang kalbunya. Tayyib. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qal, "Hilaqul dzikr." Hadis ini telah lewat dan di sini ada, di sana ada sisi kelemahannya. Taib. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku itu merupakan kebun dari kebun-kebun jannah. Ya, kebun dari kebun-kebun jannah. Para ulama ada beberapa penafsiran atau penjelasan terkait dengan Riyadul Jannah ini. Ada yang menerangkan bahwa maksudnya adalah tempat untuk beribadah, sehingga dengan ibadah tersebut dia pun akan masuk ke dalam jannah, yang di jannah ada ya kebun-kebun, taman-taman. Ada juga menjelaskan ya maksudnya Riyadul Jannah ya peribadatan, ya salah satu perkara yang akan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah. Nah, hadis ini dalam ta'liq disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim. Wa min hadza qawluhu, dan termasuk dalam pembahasan ini sabda Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh para sahabat tentang model puasa beliau yang menyambung. Ya, sekarang puasa atau tadi puasa, sekarang tidak berbuka, lanjut besok puasa lagi. Ya, nyambung puasanya. Ketika beliau ditanya tentang puasa, model puasa seperti ini, beliau pun menjawab, "Inni lastu kahayatikum." Aku ini kondisi dan statusnya tidak seperti kalian. Inni udhallu inda rabbi. Aku ini dinaungi di sisi Rabbku. Yut'imuni wa yaskini. Rabbku memberikan makan dan minum kepadaku. Afwan, kalau yang tadi ma baina baitu wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, ini sudah lewat ta'liknya. Dhaif apa sahih? Atau ada yang tahu? Hah? Ada keterangan? Enggak ada ya? Tayyib. Anda juga belum lihat. Tapi yang jelas ini sudah lewat. Adapun yang saya sebutkan tadi ta'liknya, Akhraj Bukhari Muslim, itu hadis yang kita baca sekarang ini. Innilah astuka hayatikum, ini tadi. Tayyib, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam ketika melakukan puasa wisol itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala nutrisinya. Tayyib. Kata al-muallif, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna ma yahsuru lahu minal ghidha'i 'inda rabbih yaqumu maqamat ta'am. Beliau beritakan pada hadis tadi bahwa balasan yang beliau dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bahasa kita nutrisi itu menggantikan posisi makanan dan minuman yang nyata. Ya, makanan dan minuman yang nyata. Jadi kalau kita melakukan puasa wisol seperti itu kan enggak kuat, ya kan? Tadi pagi sebelum subuh kita sahur, tadi siang puasa sampai ya tenggelam matahari, kemudian sampai sekarang tidak makan, tidak minum sampai puasa besok lagi terus. Ya. Sampai apa namanya itu? Berbuka hari berikutnya. Lah kita kan enggak kuat. Tapi Rasul alaihi salatu wasalam kuat karena mendapatkan anugerah dari Allah Azza wa Jalla tadi. Dan puasa wisol bagi kita umat beliau ini haram. Karena ini kekhususan bagi Rasul alaihi salatu wasalam. وأنما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشاركه فيه غيره. Jadi puasa wisol itu kekhususan bagi beliau saja, karena beliau mendapatkan ya pengganti nutrisi makanan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amsaka 'ani at-ta'ami wasyarab, maka jika Rasul alaihi salatu wasalam berpuasa menahan diri dari makan minum, falahu 'anhu 'iwadun, maka beliau mendapatkan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqumu maqamahu wa yanubu manabahu, menggantikan posisi makanan dan minuman. Kemudian al-mu'alif menukilkan ataukah menyebutkan bait syair, kita lewati. Wa kullama kana wujudu syai'i anfa'u lil 'abdi wa huwa ilaihi ahwaju kana ta'allumuhu bi faqdihi ashaddu. Asyadda. Setiap kali keberadaan sebuah perkara yang itu sangat bermanfaat bagi seorang hamba, dia sangat butuh dengan itu, maka ketika perkara itu hilang dari dia, itu betul-betul dia sangat merasakan sedih dan sakitnya. Ya, dia sangat merasakan sedih dan sakitnya. Tayyib. Misalkan puasa, tayyib gambarnya seperti siapa itu? Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama sahabatnya ketika melakukan perjalanan hendak bertemu dengan Khidir. Ya. Qadarullah di tengah perjalanan kan apa namanya perbekalannya ketinggal dan lupa. Ya, ketika lanjut sudah agak jauh, maka beliau mulai terasa melilit dalam bahasa kita. Beliau pun bertanya kepada sahabatnya, coba kita sarapan dulu atau kita makan dulu, ini kok sudah di miss call gitu ya, atau bisa di miss call dari dalam gitu. Ternyata perbekalannya tertinggal. Ya. Lah, Nabi Musa alaihi salatu wasalam faham ternyata tempat tertinggalnya tadi adalah apa? Tempat dia akan bertemu dengan Khidir. Ya. Lah, kalau seandainya kita berpuasa ya, berniat nanti berbuka di tengah jalan, mampir misalkan, uang kita bawa secukupnya, qadarullah kita mau mampir ngerogoh-ngerogoh itu bahasa Indonesia apa Ahmad? Awak jarwo, ngerogoh-ngerogoh itu apa? Ais al-muhim faham wong Jawa gitu. Sementara orang wong Ambon ini. Tahu ngerogoh ya? Tahu, ambune paham Pak ya, alhamdulillah. Almuhim dia cari-cari uang di saku itu. Ternyata enggak ketemu, uangnya hilang misal. Nah, ini kan dia luar biasa merasakan sedihnya, ya kan? Tayyib mau berbuka qadarullah uangnya hilang. Nah. Lah ini setiap kali perkara atau sebuah perkara itu sangat bermanfaat bagi hamba dan dia sangat butuh dengan itu, kok ternyata hilang, maka dia sangat-sangat merasakan apa? Sedih. Merasakan sangat sakit. Ya, tidak nyaman, gelisah. Wa kullama kana adamuhu anfa'u lahu kana ta'allumuhu biwujudihi ashad. Dan setiap kali ada perkara yang kalau seandainya perkara itu hilang dari dia, tersingkirkan dari dia, itu sangat bermanfaat bagi dia. Ya, maka ketika perkara itu ada pada dia, dia pun merasakan sakit, merasakan sedih yang sangat. Contohnya di awal-awal wabah COVID kemarin, ya kan? Ada yang cerita melakukan perjalanan ke arah barat sana, Jawa Barat. Nah, pulang godhole kok rada pilek kan gitu ya. Jebres-jebres. Badannya meriang. Ya. Ada yang tahu. Akhirnya tetangganya pun pada menjauh. Wah, ini bahaya ini. Dari arah barat. Itu di sana sudah banyak yang terkena COVID. Nah, dia pun akhirnya apa? Donan gitu ya, jeglek. Waduh. Kan gitu. Sudah jatuh ketiban. Nah, itu. Sudah dia terkena musibah, dijauhi lagi. Nah, dan seperti itu. Sehingga inilah, setiap perkara itu ketika tidak ada pada dia, itu jauh lebih bermanfaat bagi dia. Ternyata, kok ternyata, apa itu? Ternyata perkara itu menimpa dia, maka itu sangat-sangat dia rasakan. Ya, menyakitkan atau menyedihkan. Tayyib. Wala syai'a 'alal itlaqi anfa'u lil 'abdi min ikbalihi 'alallah. Secara umum, secara mutlak, tidak ada perkara yang jauh bermanfaat, yang jauh lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Washtigaluhu awashtigalihi bidzikri. Menyibukkan diri mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tana'umihi bihubbihi, merasakan nikmat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa itharihi limardhatihi, mendahulukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Bal la hayata lahu wala na'im wala surur wala bahjah illa bidzalik. Bahkan tidak ada kehidupan bagi dia, tidak ada kenikmatan, kebahagiaan, bahjah dengan surur sama kebahagiaan, kesenangan. Tidak ada kebahagiaan bagi dia kecuali dengan perkara tersebut. Fa'adamuhu alamu syai'in lahu wa asyadduhu 'adzaban 'alaih. Maka ketika perkara itu tidak ada pada dia, maka itu sangat-sangat menyakitkan dia dan itu sangat-sangat menyiksa dia. Jadi kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sibuk dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah perkara yang paling bermanfaat. Kalau seandainya perkara itu lenyap dari seseorang, maka dia pun merasakan sangat tersiksa. Sangat tersiksa. Ya. Ada seorang teman dulu santri, ya sekarang sudah jadi pedagang. Yang dulu beliau kerja di Jepang. Ya, kita tahu Jepang ini atau masyarakatnya keumumannya menyembah ke mana? Menyembah ke siapa? Matahari. Nama agamanya apa? Enggak tahu. Nama agamanya apa? Agama Jepang. Shinto. Shinto apa Shinta? Shinto. Tayem. Arigato berarti Shinto gitu ya. Tayem. Kalau Shinta arigata ini. Nah. Jadi. Beliau bercerita. Ketika bekerja di Jepang itu. Masjidnya luar biasa jauhnya. Ya, kurang lebih kalau kerjanya di sini. Masjid itu ada di Semarang. Ya, beliau kerja di sini, masjid itu adanya di Semarang. Jadi kalau untuk sholat 5 waktu, itu waktunya betul-betul apa ya? Enggak ada. Istirahatnya itu pas atau cukup untuk makan, minum, ya MCK gitulah ya. Cukup untuk itu. Jadi kalau dia sholat, apalagi sholatnya khusyuk gitu ya, wis, ya bakal telat seperti itu. Apalagi sampai jamaah di Semarang, wis, gak mungkin. Ya. Demikian juga ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, mau ke Semarang, gak bisa. Ya. Dia berangkat ke sana, ya sudah telat, gak bisa masuk kerja lagi. Itu pun masjidnya tidak boleh apa pakai. Nah itu, tawaf atau speaker? atau halu-halu. Al-Mu'min paham. Ya, enggak boleh pengeras suara. Ya, harus ya, suara di dalam seperti ini. Dan ini pun mungkin kalau di sana sudah dikena KUHP, sudah kena pasal mungkin. Karena daya apanya itu ya, senadanya itu terlalu sampai di luaran gitu. Nah, sehingga dia pun merasakan betul-betul ya sempit dadanya. Beribadah enggak bisa. Ya, beribadah enggak bisa. Nah, sehingga kita nikmat dari Allah Azza wa Jalla, arep adzan sak pol-pole malah apik kan itu ya. Tayib mau taklim sak pol-pole ya aja nek taklim. Padha kepribadian ini. Nah, mau sholat Jumat silahkan, sholat wajib silahkan, itu kan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Barakallahu fikum. Lagi kesimpulannya apa? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah perkara yang paling bermanfaat bagi hamba. Ketika seorang hamba luput dari ini, tidak mendapatkan perkara ini, ya tadi dia merasakan tersiksa. Dia merasakan sedih, dia merasakan tidak nyaman. Nah, wa innama taghibur ruh inda an shuhudi hadzal adab wal alam lishtighaliha bighairihi. Adapun ruh jiwa seseorang ketika dia tidak merasakan apa namanya pedihnya siksaan tersebut, ya sakitnya siksaan tersebut, yakni tidak apa namanya itu tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Ketika jiwa seseorang itu tidak merasakan, biasa-biasa saja itu ya, tapi tidak seperti yang saya gambarkan tadi atau yang saya ceritakan tadi, lishtigoliha bigoirihi, karena jiwanya, ruhnya, nyawanya, perhatiannya itu sudah fokus kepada perkara lain. Ya. Sehingga orang-orang yang imannya lemah, kemudian dia tidak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya biasa-biasa saja. Ya kan? Biasa-biasa saja. Ketika kerja di tempat negara-negara kafir seperti tadi, jam kerjanya padat, banyak, kemudian waktu untuk istirahat sedikit, ya malah senang, gajinya ukahan gitu. Ya kan? Karena dia tersibukkan dengan kehidupan dunia, sibuk dengan pekerjaannya. Wastighraqiha fi dzalikal ghair. Dia sudah menyelam ke dalam dunia tersebut. Fataghibu bihi an syuhudi ma hiya fi, sehingga dia pun lalai dengan kenyataan yang sejatinya dia berada di mana. Ya, kenyataannya kan dia sedang jauh dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Harusnya kalau dia sebagai orang yang beriman, ya kan, merasakan sedih, tersiksa, ya kan. Fataghibu bi an syuhudi ma hiya fi min alamil fawat bi firaqi ahabi syai'in ilaiha wa anfa'ihi laha. Wa hadhihi manzilatus sukran au sakran al mustaghriq fi sakrihi alladhi ihtaraqat daruhu wa amwaluhu wa ahluhu wa awladuhu. Sehingga kondisi orang yang sibuk ataukah lalai dengan apa namanya kepada Allah Azza wa Jalla, dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sibuk dan fokus dengan kehidupan dunia pekerjaannya, sehingga dia tidak merasakan sedih, tidak merasakan tersiksa meskipun dia tidak beribadah. Posisi dia itu seperti orang yang mabuk. Ya, seperti orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu kan tidak sadar dia sedang seperti kondisi seperti apa, dia tidak sadar. Ya. Jadi beliau menggambarkan di sini seperti orang yang sedang mabuk, enggak sadar. Dalam keadaan rumahnya terbakar, hartanya terbakar, keluarganya terbakar, anak-anaknya juga terbakar. Karena dia mabuk, karena dia enggak sadar, ya pikirannya lagi hilang, lagi enggak normal, lagi enggak sadar, yang guyang-guyu kan gitu ya. Ya kan? Guyang-guyu, senang. Nah. Lah terus bagaimana? Wa huwa listighraqihi fi syukri aw fi sakri la yash'uru bi alami dzalikal fawati wa hasrati atau wa hasrati. Karena dia sibuk atau karena dia mabuk, ya, karena dia mabuk, mabuk yang sangat yang parah, dia pun tidak merasakan, ya, kesedihan dan kerugian yang sedang dia alami saat itu. Ya, saat itu. Tayyib. Hatta idza shaha, lah kemudian ketika dia sudah sadar, ya sudah sadar dari mabuknya, wa kashafa anhu ghita'u sukr wa intabaha min raqatil khamr, dia sadar, dia ingat, ya, fahuwa a'lamu bihalihi, nah, dia pun baru menyadari ternyata rumahnya habis, ternyata barang-barangnya sudah habis, anak istrinya juga mati terbakar. Dia pun ya menyesal, sedih bukan main. Tapi penyesalan dan kesedihan dia sudah terlambat, sudah menjadi abu, sudah mati, sudah meninggal dunia keluarganya. Lah ini orang-orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sibuk dengan dunia. Dia akan sadar ketika sudah masuk ke dalam akhirat, berharap dan berandai kalau dihidupkan lagi, dia akan menjadi orang soleh, dia akan bersedekah. Tapi harapan dan penyesalan dia sudah tidak lagi bermanfaat. Oleh karenanya, selama kita masih hidup di dunia ini, ya mari kita banyak-banyak ya mengingat, memperbanyak bekal, jangan sampai nanti sadar ataupun menyesal ketika sudah sampai di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.